Resah rintik hujan yang tak henti menemani sunyinya malam ini sejak dirimu jauh dari pelukan. Selamat jalan kekasih, kejarlah cita-cita. Jangan kau ragu untuk melangkah demi masa depan dan segala kemungkinan. Jangan berdua.